Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhuni wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan pekan yang lalu berkaitan dengan bab At-Taharah, Kitab At-Taharah atau bab bersuci. Sudah kita sampaikan bahwasannya bersuci itu secara bahasa adalah mengangkat secara lugah bahasa, yaitu kebersihan dan kesucian daripada najis atau kotoran. Nah, secara syariat maknanya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini definisi bersuci secara syariat, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan sudah kita sampaikan bahwasannya hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas kecil tersucikan dengan wudu, dan hadas besar tersucikan dengan mandi jinabah. Nah, adapun khabas, najis, juga terbagi menjadi tiga. Afwan, kalau hadas terbagi dua, adapun najis terbagi menjadi tiga. Ada najis yang terangkat dengan dicuci. Yang kedua, najis yang terangkat dengan dipercikkan air. Dan yang ketiga, najis yang terangkat dengan digosok. Adapun najis yang disucikannya dengan dicuci, seperti najis kotoran atau najis kencing yang menempel di tubuh kita atau di pakaian kita, maka disucikan dengan dicuci sampai hilang zatnya. Adapun najis yang tersucikan dengan dipercikan atau cukup dipercikan, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Nah, jadi beda antara kencingnya bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kalau kencingnya bayi perempuan, dari sejak lahir itu sudah sama seperti kencingnya orang dewasa. Disucikannya dengan dicuci. Ya. Anak perempuan baru lahir, yusalu min baulil jariyah, dicuci karena kena kencing anak perempuan mengenai pakaian kita, maka harus dicuci pakaiannya. Dicuci dengan air. Nah, wa yurasu min baulil gulam, dan cukup dipercikkan air di tempat yang terkena kencingnya anak laki-laki. Jadi beda antara kencing laki-laki dengan kencing anak perempuan. Sampai batasnya apa boleh dipercikkan, yaitu manakala anak laki-laki itu, bayi laki-laki itu belum mengkonsumsi apapun selain ASI dari ibunya. Dan biasanya bayi yang masih belum memakan selain ASI itu usia ke bawah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu biasanya hanya mengkonsumsi ASI dari ibunya saja. Nah, maka barakallahu fikum, kalau kena pakaian ya bayi laki-laki ini dari kencingnya, cukup dipercikan air, masukkan tangan kita ke air. Lalu ada sisa di tangan kita yang menempel, cukup dipercikkan dengan air tersebut di bagian yang terkena najis. Selesai. Nah, ya, barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau misalnya bayi itu sudah makan madu? Nah, misal ketika sakit dikasih madu atau dikasih obat paracetamol misalnya. Nah, kata para ulama yang dimaksud di sini al-ghidha, yaitu makanan sehari-hari. Kalau sudah makan makanan sehari-hari selain ASI, maka dia sama dengan bayi perempuan dicuci. Namun kalau sebatas sesekali sakit dikasih madu, sakit dikasih obat, dia masih teranggap hanya baru makan ASI. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya bayi laki-laki, dia ibunya meninggal, sehingga dari lahir dia sudah diberi susu formula. Nah, maka ini sudah tidak lagi disebut bayi yang belum mengkonsumsi selain ASI. Sehingga kencingnya harus dicuci. Kencingnya harus dicuci. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi kesimpulannya ini, yang dipercikan ini adalah bayi yang hanya mengkonsumsi ASI. Ya. Baik. Yang ketiga, najis yang disucikan dengan digosok. Misal di sendal kita ada kotoran. Ya, ada kotoran. Kena kotoran anjing misalnya, atau kena najis yang lain, kena kencing, maka digosokkan, itu sudah tersucikan insyaallah. Maka disebutkan di hadis, apabila salah seorang dari kalian hendak memasuki masjid, hendaknya dia melihat bawah sendalnya. Dan jika terdapat najis, maka gosokkan ke tanah hingga hilang najisnya. Nah, secara mana? Demikian bahwa di masa dahulu tidak ada lantai, ya, hanya tanah seperti itu saja. Maka sebelum masuk ke masjid, dilihat dulu, dicek. Kalau misalnya ada kotoran, cukup digosokkan ke tanah, sudah terangkat apa najisnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan apa saja yang bisa digunakan untuk mengangkat najis. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah, air yang digunakan atau air yang bisa menghasilkan kesucian. Nah, maksudnya air yang digunakan untuk bersuci. Sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Nah, qala at-taharah, kesucian ini, tahtaju ila syai'in yatataharu bih, membutuhkan sesuatu untuk mensucikannya. Yuzalu bihin najis, yang dapat menghilangkan najis, wa yurfa'u bihil hadas, dan mengangkat dengannya hadas. Wa huwal ma, yaitu adalah air. Nah, wal ma'u alladhi tahsulu bihit taharatu huwal ma'u tahur. Dan perlu diketahui bahwasannya, air yang digunakan untuk bersuci, yang menghasilkan kesucian, itu adalah ma'ut tahur. Apa itu tahur? Air yang suci dan mensucikan. Suci pada zatnya, mensucikan yang lainnya. Ya. Karena, kalau hanya sebatas suci pada zatnya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tidak boleh untuk mandi, mengangkat hadas. Nah, contoh air yang suci pada zatnya. Air teh itu suci pada zatnya. Air kopi suci pada zatnya. Tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan air sabun misalnya. Nah, air sabun kita letakkan di tangan. Satu genggam kita kubluk di embernya. Kita aduk-aduk. Ya, jadi air sabun, suci airnya, tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi beda antara air tohir dengan air tohur. Ada air tohur, ada air tohir. Kalau air tohur, suci pada zatnya dan mensucikan untuk yang lainnya. Bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air tohir, maka hanya suci pada zatnya, tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Nah. Ya, jadi air tahur. Qala wa huwa tahir fi dzatihi, suci pada zatnya, al-mutahhir li ghairihi, bisa mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwal baqi ala akli khilqatihi, yang itu adalah air yang tetap pada asal penciptaannya. Air tahur, air yang suci dan mensucikan, itu air yang tetap pada sifat penciptaannya. Nah, dalam artian, air itu mempunyai tiga sifat. Ya, asal penciptaannya itu mempunyai tiga sifat. Sifat air itu diketahui dari sisi warna. Yang pertama, warna. Kedua, bau. Ya, dan yang ketiga, rasa. Maka selama air itu terpenuhi tiga sifatnya, dari rasanya, baunya, warnanya, ya, di atas sifat air, dia airnya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk mensucikan. Nah. Sawaun kana nazilan minas sama, sama saja. Air itu turun dari langit, au jarin fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Selama air itu di atas sifat penciptaannya, di atas sifat dasar air, bau, rasa, warna, ya, saya ulangi, bau, rasa, warna, maka air itu suci dan mensucikan. Nah, jadi dapat diketahui sumber air itu, ya, sumber air yang suci dan mensucikan itu ada dua. Sumber air yang bisa mensucikan itu ada dua. Yang pertama yang turun dari langit, dan yang kedua yang turun dari bumi. Ini sumber air yang suci dan mensucikan. Contoh yang turun dari langit, kalmator, seperti air hujan. Maka boleh kita bersuci dengan air hujan. Ya, karena air hujan di atas sifat penciptaan air. Coba kalau kita ambil air hujan, kita tampung, kita lihat. Bagaimana baunya? Ya, bau air. Nggak ada baunya. Bagaimana rasanya? Ya, rasa air. Tidak ada rasanya. Tawar. Bagaimana warnanya? Ya, warnanya bening. Warna air. Maka air itu suci dan mensucikan. Wadzubi sulut. Yang kedua contohnya, air yang turun dari langit. Air cairan salju. Ini lelehan salju. Ya, jadi boleh kita bersuci dengan air salju yang sudah meleleh itu, airnya digunakan untuk bersuci. Wal barot, dan air embun. Dan air embun. Misal kita lagi di hutan, ya, ada hanya ada air minum. Hanya ada air minum. Lagi kita mau wudu, sayang ini air minum kalau kita pakai buat wudu, ya akan terpakai habis. Kita lagi di daunan, di bun yang menempel, ya boleh digunakan untuk berwudu, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, sumber air ada dua, yang pertama yang turun dari langit, yang kedua yang mengalir di bumi. Yang turun dari langit ada tiga, air hujan, air salju, dan air embun. Air hujan, air salju, dan air embun. Adapun contoh air yang mengalir di bumi ada empat. Kama il anhari, seperti air sungai, ya, air sungai. Wal uyuni, air dari mata air, bukan air mata ya, tapi mata air. Nah, gini. Kalau air mata gimana? Air mata bukan mengalir di bumi, tapi mengalir di mata. Nah, tapi mata air ya, yang mengalir dari sumbernya. Wal abar, air sumur, ya, air sumur. Wal bihari, air laut. Ya, maka boleh kita bersuci dengan air laut, baik mandi ataupun wudu. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalil untuk air-air yang suci dan mensucikan di atas, pertama surat Al-Anfal ayat 11, ya. Surat Al-Anfal ayat 11 tentang air hujan. Kalau misalnya ada yang bertanya, boleh bersuci dengan air hujan? Ya. Boleh bersuci dengan air hujan? Al-jawab boleh. Mana dalilnya? Sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kata Allah, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'." Dan Allah menurunkan hujan atas kalian dari langit. Ma'an, ya, air yutahhirukum bih, untuk mensucikan dengannya. Dalam firman yang lain, surat Al-Furqan ayat 48, kata Allah, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah menurunkan air dari langit, ya, air yang suci. Nah, ini dalil bolehnya kita bersuci dengan air hujan. Nah, maka kalau misalnya ada seseorang tidak mendapati air, lalu dia tayamum. Ketika sholat, ketika sedang sholat, turun hujan deras, gitu ya, maka batal wudunya, ya, batal wudu dengan tayamumnya tadi. Harus dia membatalkan sholat dan berwudu dengan air hujan. Kenapa? Karena sudah hilang sebab tidak ada air, karena ada air hujan yang digunakan untuk bersuci, ya. Ini harus difahami. Misal suatu saat tidak ada air, lalu kita bersuci dengan tayamum. Ketika pertengahan sholat turun hujan deras, yang kita perkirakan ini hujan bisa mencukupi untuk berwudu. Bukan hujan rintik-rintik ya, kalau cari rintik-rintik tidak cukup, airnya sedikit, ya tidak bisa digunakan untuk berwudu. Belum cukup gitu kan. Nah, ini air hujannya deras, dipastikan ini bisa digunakan untuk berwudu. Maka batal sholatnya, harus mengganti, ya, bersucinya dengan air hujan. Nah, kecuali kalau sudah selesai sholat, dengan tayamum, maka tidak perlu mengulang sholat dengan air hujan. Ini kalau di pertengahan sholat saja. Nah, surat Al-Furqan ayat 48. Adapun dalil bolehnya bersuci dengan air es dan air embun, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighsilni min khotoyaya." Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan es, wal barot, dan air embun. Ya. Maka boleh bersuci dengan air es, air salju, dan air embun. Nah, ini air yang turun dari langit. Kemudian bersuci dengan air hujan, dengan air laut. Nah, bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan ini air yang mengalir di bumi, air laut yang ada di bumi. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, "Huwa tahur ma'uhu." Laut itu tahur ma'uhu, suci dan mensucikan airnya. Ini air laut suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Maka kalau misalnya kita di laut nemu bangkai ikan yang sudah mengambang, kita lihat belum membusuk, maka boleh untuk dimasak. Ya, boleh untuk dimasak. Nah, dan kata para ulama, yang dimaksud dengan al-bahr di sini, ya, buat tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, tidak sebatas dengan laut, tetapi sungai pun termasuk di dalamnya. Nah, demikian kalau misalnya kita di sungai, boleh berwudu dengan air sungai. Nah, demikian juga kalau kita menemukan bangkai ikan, ya, di sungai, juga halal untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Ini 7 air yang digunakan untuk bersuci. 3 jenis air dari langit, air hujan, air salju, dan air embun. Dan 4 jenis air yang ada di bumi. Air sungai, air mata air, air sumur, dan air laut. Nah, barakallahu fikum. Qala wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'il ghairil ma', dan tidak tercapai bersuci dengan benda cair selain air. Tidak tercapai kesucian dengan benda cair selain air. Talkhol, seperti cuka. Wal bensin, seperti bensin. Wal asir, seperti jus. Wal limun. Ya, air jeruk nipis, ya. Nah, tidak bisa bersuci dengan air-air dengan benda cair tersebut. Wa masyabah dzalik, dan yang lainnya, air kopi apalagi, ya, kotor semua mukanya. Jadi tidak tercapai bersuci dengan benda cair, ya, selain yang disebutkan di atas, air yang tujuh, tiga dari langit, empat dari bumi. Nah, liqaulihi ta'ala, apa dalil bahwa tidak tercapai kesucian, ya, dengan selain air? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'ida tayyiba. Maka apabila kalian tidak mendapati air, bersucilah, bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci. Debu yang baik, ini debu yang suci. Falau kana tithhara, seandainya bersuci itu tahsul, tercapai bima'in, dengan benda cair, ghairul ma', selain air, lanuqila 'adimil ma' ila nisa'a, ketika tidak ada air akan berpindah ke benda cair yang lainnya. Seandainya kesucian itu tercapai dengan selain air, pasti di ayat akan diperintah untuk mengganti bersuci dengan air, dari air kepada selain air. Nah, walam yungkol ila turab, tidak akan menjadikan alternatif dipindah kepada tanah yang suci. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata para ulama, seandainya bersuci itu tercapai dengan benda cair selain air, pasti ketika tidak ada air akan diperintah untuk mengganti dengan benda cair, dan tidak akan diperintah untuk mengganti kepada tanah. Tapi ayatnya ternyata falam tajidu ma'an, apabila tidak mendapati air, fatayamamu, bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Nah, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah cukup di sini saja pembahasan tentang air. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, tafadhol.